الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Baik. Kemudian ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 203. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Gitu kan? Itu untuk hari tasyrik nih. Lanjutkan. Ada sedikit nanti kaitan dengan ayat puasa, tapi sedikit saja kita ambil bagian sedikitnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 di akhir ayatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Quran surah kedua di akhir ayat 185. Tuliskan saja dulu ya, nanti kita akan kuatkan. Lalu selanjutnya kita lihat tafsirnya melalui keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kita Al-Qur'an sunnah solution. Jadi kita dahulukan Al-Qur'an, kemudian bagaimana dalam sunnahnya, seperti apa penjelasan para ulama. Dari situ kita simplifikasikan, sederhanakan dengan membuat kurikulum. Jadi lebih jelas, argumentasinya jelas, dalilnya terukur, kitabnya ada, tinggal kita jalani saja. Di hadisnya satu, kita ambil yang posisi paling kuat dulu, Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 969. Dalam kurung Kitabul Idaini, kitab dua hari raya. Kitabul Idaini, subtopik ya. Jadi di Al-Bukhari itu ada kitab, kitab itu topiknya 97 topik. Kemudian di setiap topik itu ada subtopik disebut dengan bab. Ya, bab, subtopik yang ke-11. Ya, subtopik yang ke-11. Mau pakai posisi? Paling kanan sebelah atas ya, di kitab, nanti kita lihat. Sudah. Kemudian dua, nanti riwayatnya sama, perawinya sama. Dua, di Abu Daud, Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud, nomor hadis 2438. 2438. 2438. Kemudian di At-Tirmidzi. Ya, At-Tirmidzi. Nomor hadis 762. 762. Terakhir kita ambil satu kitab saja ya, untuk menguatkan. Kitab Al-Mughni, Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah. Jilid yang keempat, halaman 443. 443. Sudah? Baik ya? Nah, yuk kita mulai pembahasan kita. Insyaallah sudah saya pelajari, sudah saya hafalkan gitu. Jadi saya hafal itu karena sudah lihat gitu ya. Anda tulis saja dulu. Nanti kalau mau cek ya silahkan cek di kitabnya masing-masing ya. Kalau beda cetakan atau ada beda tertentu nanti disampaikan supaya kita bisa menyesuaikan cetakan-cetakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Qur'an surah ke-89. Al-Fajr. Wal-Fajr. Walayalin ashr. Wasyafi wal watr. Kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an dibuka dengan huruf waw. Dibuka dengan huruf waw. Lalu kalimat setelahnya ujungnya harakatnya kasrah. Kasrah itu yang i ya di bawah. Maka wau-nya berfungsi sebagai sumpah di antara maknanya. Berfungsi sebagai sumpah. Disebut dengan wawul qasam. Ya, wawul qasam. Wau yang menunjukkan makna sumpah. Sumpah itu tidak hanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa apapun, di kultur apapun, kalau sudah dihadirkan, ini menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang sangat penting, membutuhkan fokus tinggi, dan meminta kepada objek untuk meyakini tanpa ragu. Karena sumpah itu diantara maknanya menghilangkan keraguan. Malam ini insya Allah ada ta'lim Ustadz Adi Hidayat. Yang benar, sumpah. Ya kan? Jelas ya? Nah, jadi sumpah itu dihadirkan untuk menepis keraguan dan meyakinkan keyakinan secara paripurna. Jelas sampai sini? Sebetulnya Allah itu kalau sudah berfirman tanpa sumpah pun kita harus yakin. Karena kaidahnya ketika Quran diwahyukan itu dzalikal kitabul la raiba fi. Memang enggak boleh ragu. Ini Al-Qur'an dza li, kan? Jauh dari ka, apa yang kamu gambarkan? Apa yang kamu gambarkan, yang kamu tuduhkan bahkan, karena ada yang ketika ayatnya turun ada yang menuduh Nabi. Itu tuh rekayasa Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dibantah langsung oleh Allah dengan turunnya wahyu. Dzalika. Dza-nya itu dari kata ini, hadza. Karena itu di terjemahan mushaf diterjemahkan kitab ini, ya. Tapi maknanya masih panjang karena lamnya belum selesai. Itu dza-nya dari hadza, lamnya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Di ka-nya ke kamu gitu kan? Li-nya lamul bu'di, menunjuk pada sesuatu yang jauh. Jadi indahnya bahasa Quran hanya dengan tiga huruf itu membantah semua keraguan dan tuduhan yang disematkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini kata Allah jauh dari apa yang kamu tuduhkan, jauh dari apa yang kamu gambarkan. Karena itu seharusnya tidak ada kesan untuk meragukan terhadap isi Quran, apalagi menuduh. Karena raib itu ragu plus nuduh. Kalau hanya ragu saja tanpa menuduh, itu bahasa Arabnya syak, ya, la syakka fihi, tidak diragukan di dalamnya. Itu enggak ragu saja. Tapi kalau ragu disertai dengan tuduhan, besok Ustadz Adi insya Allah akan ceramah besok di Masjid Al-Azhar hari Jumat. Masa sih? Betul. Ah, saya ragu. Kemarin aja begitu enggak datang. Nah, gitu ya. Baik ya. Jadi yang pertama ragu, yang keduanya nuduh. Nah, itu bukan syak lagi, tapi sudah raib. Ketika syak ditambah dengan sangka, dan orang kita mengatakan syak wa sangka. Sudah ya? Syak wa. Ya, wa itu kan plus. Dan. Ya. Syak dan nyangka. Syak wa sangka. Nah, itu bahasa Arabnya raib namanya. Maka ketika ada yang menuduh pada Rasulullah bahwa Al-Quran produk beliau, ya kan? Al-Quran karangan Nabi, maka langsung kemudian dibebaskan Nabi dari tuduhan itu dengan turunnya satu ayat itu, dzalikal kitabul la raiba fi. Tapi objektif dan ilmiah sekali. Jadi Quran itu bukan defense, ya. Kalau seseorang dituduh mungkin defense, tapi dengan bahasa yang sangat tinggi dan dengan ayat yang sangat ilmiah, argumentasinya dibalik. Kalau memang engkau meragukan itu, silahkan di-challenge oleh Quran. Kalau buktikan, buktikan minimal buat yang serupa dengan itu. Bukankah Muhammad termasuk masyarakat kalian? Kaum kalian, tinggal dengan kalian, bicara bahasanya sama dengan kalian, bahkan kalian ahli sastra. Jadi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa melakukan itu, kalian juga pasti mampu. Maka nanti di ayat 23 turun tantangan langsung kepada orang-orang yang menuduh. Wa in kuntum fi raib. Pakai raib kan, bukan syak. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithli. Dan tantangan itu karena sifatnya umum berlaku kaidah dalam tafsir. Kalau tidak disebutkan kapan kejadiannya, siapa objeknya, maka kejadian tersebut berpotensi terjadi lagi di generasi-generasi mendatang. Maka hukum ayat itu masih berlaku. Saya tanya begini, sekarang ada enggak di era sekarang yang menuduh Al-Quran produk budaya? Ada? Ya, sehingga bisa direvisi. Ada yang begitu? Nah, itu sebetulnya ketinggalan jauh, sudah 15 abad yang lalu sudah ada yang begitu. Ya, tapi ini menunjukkan kebenaran Quran bahwa memang akan ada lagi yang begitu. Itu 15 abad yang lalu sudah di challenge. Kalau memang menurut Anda produk budaya dan budaya bagian dari kultur kemanusiaan, pasti setiap manusia juga bisa membuat seperti itu. Tapi dahsyatnya setelah berlalu 15 abad sampai sekarang belum pernah tercatat dalam catatan sejarah ada orang yang mampu membuat semisal Al-Quran. Jelas? Baik. Karena itu sebetulnya tidak ada sumpah pun kita harus yakin Karena semua challenge yang dimintakan oleh Quran tidak terpenuhi. Lalu oleh Allah dibuktikan. Dari lafadznya tidak bisa ditiru dan keluar dari fitrah kemanusiaan. Bahasa manusia itu kalau sudah melampaui masa ada kebosanan dan kejenuhan. Pasti akan berusaha menyesuaikan dengan kultur linguistik yang berkembang. Dulu, kamu. Bosan dengan kamu, kau. Bosan dengan kau, ente. Bosan dengan ente, lu. Ya? Nah, jadi karya manusia itu cenderung mengalami perubahan, penyesuaian, berdasarkan kreativitas dan perkembangan teknologi yang terjadi di setiap eranya. Karena itu karya-karya manusia pasti akan mengalami perubahan dan penyesuaian ejaan. Dulu ulama itu adalah O dan E. Halo? Betul gak? Dulu ulama itu adalah O dan E. Ulama. Ulama. Lihat? Gini nih. Dulu ulama itu O dan E. Karena itu Presiden Soekarno ditulisnya Soekarno. Dibacanya Soekarno. Jadi ini ulama atau ubarunya? Ulama kan? Ulama itu O dan E. Oh, ubaru, kan? Jadi begini kan? Nah. Jadi senantiasa ada penyesuaian karena ada aktivitas manusia dengan perkembangan teknologi, informasi, habitnya, lingkungannya memberikan sebuah kesan dari kebiasaan muncul aturan yang disepakati baik langsung ataupun tidak. Nah, manusia seperti itu. Yang kedua itu ada unsur kejenuhan dan kebosanan. Silahkan baca buku apapun. Buku apapun. Anda baca sekali, bagus. Dua kali, bagus. Tapi baca tiga kali, mulai jenuh. Ketika orang meminta baca yang keempat kali, Anda katakan, saya sudah hafal isinya. Ya? Dan cenderung tidak mau baca lagi. Al-Quran keluar dari nilai-nilai itu. Ini menandakan Al-Quran bukan produk manusia. Dari mulai difirmankan, kemudian setelah itu diperintahkan, lalu kemudian dikodifikasikan menjadi mushaf dituliskan, sampai hari ini belum pernah ada ejaan yang disempurnakan untuk Al-Quran. Alif Lam Mim, sampai sekarang masih Alif Lam Mim. Tidak pernah dibaca alam. Ya kan? Padahal alam nasrah kan alam kan? Tulisan hurufnya kan hurufnya sama. Alif, lam, dan mim. Tapi alam nasrah tetap dibaca alam. Alif, lam, mim tetap dibaca alif, lam, mim. Oe tidak. Ya kan? Dulu oe, u, sekarang menjadi berbeda. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau ada misalnya kitab yang disucikan atau buku yang mengalami penyesuaian ejaan atau sesuai dengan konteks masyarakatnya atau bahkan di setiap tempat bisa berbeda bacaannya, ini besar kemungkinan ada produk manusia di dalamnya. Jelas? Sekarang kalau Anda lihat Al-Quran di Afrika dengan di Amerika sama tidak? Sama. Di Chicago dengan Chicago sama tidak? Sama. Mushaf di Singaparna dengan di Singapura itu serupa. Tidak ada perbedaan. Jelas? Nah, sekarang kejenuhan. Anda baca Quran itu harus 17 kali dalam sehari. Kalau sudah mengatakan muslim, baca Qurannya 17 kali sehari. Enggak boleh kurang. Jadi kalau ibu baca cuman 16 kali, patut diduga sholat subuh ibu itu cuman 1 rakaat. Karena setiap kali kita sholat, kita baca Al-Fatihah kan? Wajib itu kan? Al-Fatihah itu Quran bukan? Quran. Dan orang bisa baca minimal 17 kali sehari. Bisa enggak Anda tunjukkan kepada kami satu buku, satu bacaan dari sebuah buku yang dibaca 17 kali dalam sehari dan tidak mengandung unsur kejenuhan? Sampai sekarang tuh saya belum pernah dengar ada pengaduan. Dan kalimat ini sering saya ulang-ulang untuk menegaskan mukjizat Al-Qur'an. Belum pernah ada pengaduan sampai hari ini saya sakit kepala, pusing. Karena baca Quran Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Dan enggak ada orang bosan. Imam tuh kalau baca, makmum diam semua. Enggak ada bismillahirrahmanirrahim, dapal. Enggak ada. Event itu di hati kan enggak pernah begitu kan? Tapi kita menikmati aja ya. Mau imamnya siapapun, mau Imam Sudes, ya, mau Al-Afasi, mau Ausi, siapa saja. Dan kita bisa menikmati itu. Ini menunjukkan Al-Quran bukan karya manusia, bukan produk manusia, dan keluar dari fitrah kemanusiaan, dari segi susunan lafadznya, ini menunjukkan bahwa Quran itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau firman Allah, artinya sebetulnya kita tidak memerlukan sumpah. Karena semua yang difirmankan Allah itu pasti benar. Karena itu ketika Allah bersumpah, apa yang ditekankan di sini? Nah, ini yang saya ingin maksudkan. Ketika ada sumpah yang disampaikan oleh Allah, ini menunjukkan ada sesuatu yang istimewa, yang penting, yang membutuhkan perhatian lebih dari kita semua. Bukan sekedar keyakinan, tapi fokus yang tinggi untuk mengkaji firman yang disampaikan itu. Jelas? Belum, kan belum saya terangkan. Ya. Baik, sekarang kita kembali. Kalau sudah paham ini, baru kita kembali ke surah Al-Fajr. Wal Fajr. Ku bersumpah demi Fajar. Awas, fokus ya. Aku bersumpah demi Fajar. Nanti ada yang malam. Wal Laili Idza Yaghsha. Nanti ada yang Duha. Wal Duha. Ya kan? Ada yang subuh ada. Was-subhi idza tanaffas. Di surah At-Takwir kan? Ayat ke-18. Nanti ada beberapa sumpah-sumpah terkait dengan waktu. Ada yang waktu umum. Surah ke-103 itu. Wal-asr. Wal-asr. Innal insana lafi khusr. Nah, sekarang kita kembali. Wal-fajr. Walayalin asyr. Ketika wawu qasamnya disambungkan kepada fajar, aku bersumpah demi waktu fajar. Fajar apa yang dimaksudkan di situ? Saya ulang ya. Fajar apa yang dimaksudkan di ayat itu? Karena ada juga fajar yang lain yang disebutkan terkait dengan penunaian waktu sholat, dan itu istimewa. Kita lihat Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qura'anal fajr. Inna qura'anal fajri kana mashhuda. Di situ ada fajar juga. Ya. Nah, fajar yang dimaksudkan di surah Al-Isra itu fajar yang selalu kita dapati dalam setiap kesempatan subuh. Penanda waktu salat 2 rakaat itu. Itu yang dimaksudkan. Tapi yang disumpah, yang di surah 89, yang pembukanya itu, maka yang menarik ada komentar ulama di sini. Ketika fajar itu lalu diteruskan dengan walayalin asyr, dan aku bersumpah pula, kata Allah, demi bilangan malam-malam yang 10 itu. Maka ada kemudian malam masuk sampai ke 10 malam plus fajarnya. Fajar yang ke-10 itu. Jadi ada perjalanan waktu dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-10, dan pas masuk fajarnya yang ke-10, itu pun istimewa. Jadi siangnya istimewa, malamnya istimewa, siangnya istimewa, malamnya istimewa, sampai ke malam ke-10-nya sangat istimewa, fajarnya beda dengan fajar biasa. Jelas? Nah, sekarang kita ingin cari, karena kalau waktu Ramadan kan rata-rata nyari malam ganjil kan? Ya kan? Ganjil genapnya kan di Jakarta tuh. Ya, tapi pencarian ganjilnya sampai ke masjid ya. Di 10 hari terakhir Ramadan itu kan. Tapi kalau yang ini, ganjil genap berlaku semua. Ayat 3-nya. Wasyafi'i wal watar. Yarhamukallah. Jadi tidak hanya malam pertama, ketiga, kelima. Tidak. Malam pertamanya istimewa. Siang pertamanya istimewa. Malam keduanya istimewa, sampai dengan ke-10-nya plus fajar di waktu hari ke-10-nya. Maka yang dimaksudkan apa? Karena ini bukan Ramadan maksudnya. Bukan Ramadan. Maka ditafsirlah langsung oleh Nabi SAW. Ditangkap kalimat Nabi itu oleh beberapa sahabat. Di antara yang menangkap kalimat Nabi ini adalah sahabat junior. Masih belia usianya. Ya? Nabi SAW meninggal itu usianya masih rentang antara 13-15 tahun. Tapi sangat luar biasa. Hafal 2000 hadis. Di antara sekian hadis yang beliau hafal itu adalah hadis tentang keutamaan yang 10 ini. Maka disampaikanlah oleh beliau namanya Abdullah, anaknya paman Nabi Abbas radhiyallahu taala anhu, maka dikenal dengan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disingkat dengan Ibnu Abbas. Sejenak ya, ingat ini sejenak. Kalau di hadis itu ada di sanadnya ada ibnu ke atasnya. Ini memberikan inspirasi kepada kita yang pernah saya sampaikan dulu tentang keutamaan orang tua yang memberikan bimbingan positif kepada anak. Saking disanjung dan dihormatinya, nama anaknya disimpan, orang tuanya dilekatkan untuk memberikan kesan ke generasi berikutnya, "Hei, jadilah seperti ayah ini nih. Jadi seperti ibu ini nih." Yang berhasil mendidik anaknya sehingga setiap pengetahuan yang lahir dari anak itu langsung jadi jariah untuk orang tuanya. Jangankan isi pengetahuannya, baru disebutkan namanya doanya sudah mengalir. Karena itu ketika Abbas seorang pedagang, ya, pebisnis itu sukses bisnisnya, sukses mendidik anaknya, maka setiap yang diriwayatkan oleh anaknya Abdullah itu, nama Abdullahnya disimpan, disematkan kepada nama ayah, dilekatkan nama anaknya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bukan anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau malam ini saja dari ribuan orang kemudian berkata radhiyallahu taala anhuma, artinya belum diucap hadisnya sudah ribuan doa mengalir untuk ayahandanya itu dan anaknya. Ini kalau ngaji hadis tuh begitu. Jadi kita dapat inspirasi, kalau bukan bapaknya yang hafal Quran, anaknya fasilitasi. Nanti setiap anaknya ngaji, bapak dapat pahalanya. Saya sering rewel mengatakan kalau bisa Al-Fatihah anak itu dari orang tuanya. Supaya setiap dibaca tertuliskan, bapak ibu plus anaknya, bapak ibu plus anaknya, begitu. Ya? Ah, ini bagian pertama. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Ayatul Hijjah. Dalam kurung nanti tafsir hadisnya Idul Hijjah. Ma min ayyamin, tidak akan ditemukan bilangan hari dalam perjalanan setahun. Al-amalu salihu fihinna, saat setiap amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu, ahabbu ilallahi, maka naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beramal soleh di hari-hari ini, ya, di hari-hari ini, itu setiap amal soleh kita akan naik status-statusnya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di amal lain belum tentu. Ramadan, ya, Anda sholat, Anda puasa. Puasa Anda benar, sholat Anda benar, Anda dapat pahala. Diberikan pahalanya berkali-kali lipat, tapi belum tentu amalannya langsung punya nilai dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jadi masing-masing punya keutamaannya. Teruskan. Min hadhil ayyamil ashri, tidak ada perjalanan hari dalam setahun itu dibandingkan dengan 10 hari pertama ayyamin dzulhijjah, yaitu di awal bulan dzulhijjah. Saya ulang ya, di awal bulan dzulhijjah. Jadi ya tuh, betul kan apa yang saya katakan, sampai kaget tuh, wah iya kan. Enggak apa-apa Bu, ya tenang aja. Ya, jadi yang dimaksudkan wal fajr walayalin wasyafi wal waktu, itu yang dimaksud adalah di antara tafsirnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saking pentingnya itu Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan kesan istimewa dan menggunakan wawu qasam di dalamnya untuk memberikan kesan kepada kita, jangan luput itu. Berikan perhatian serius karena hari-hari itu belum tentu ditemukan di hari-hari yang lainnya. Pertanyaannya, ada apa di situ? Bagaimana status amal ketika dicintai oleh Allah dan apa yang harus kita kerjakan di rentang waktu itu? Jawabannya akan ditemukan setelah menunaikan sholat isya berjamaah insyaallah. Kita jeda sebentar, kita lanjutkan setelah menunaikan sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Hadirin sekalian, kita telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Waktu Indonesia bagian barat, terhubung dari Bekasi. Semoga salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan bahasan kita. Ada 10 hari siang dan malamnya begitu istimewa. Bahkan spesifik di fajar hari ke-10-nya pun beda dengan fajar-fajar yang lainnya. 10 hari itu saking pentingnya Allah meminta kita untuk memberikan perhatian yang lebih, menggali, menghadirkan keutamaannya, kemudian kita implementasikan dalam kurikulum ibadah kita. Untuk mendapatkan itu, tentu kita perlu penjelas, perlu contoh, sehingga apa yang akan kita ikuti itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Berbahagialah kita, di dalam Islam itu semua desain ibadahnya jelas. Tidak ada yang rancu, tidak ada yang ambigu. Semua, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan tersusun secara sistematis. Ayat turun. Setelah ayat turun, ada penjelas. Setelah ada penjelas, ada contoh. Setelah dicontohkan, diterangkan maksudnya. Setelah itu, dijelaskan hikmahnya. Sehingga terasa semuanya dalam konteks berkehidupan kita, baik dari penunaiannya, peningkatan spiritualnya, kemudian juga dampak kepada peningkatan intelektualnya, sampai kenyamanan secara fisikal. Wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian salat. Al-Baqarah ayat ke-43 itu. Lalu Nabi menjelaskan kepada kita bagaimana cara salat. Telah diterangkan, dipraktikkan. Sehingga bukan hanya diterangkan, ada yang dilihat bagaimana cara mempraktikkan itu. Lalu setelah dipraktikkan itu, kita diberikan hikmahnya, penjelasnya. Pada antara manfaat sholat itu, ada ketenangan kepada jiwa, ada proteksi dari perbuatan yang menyimpang fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Lalu nilai-nilai itu dicontohkan dalam praktek sosial kemasyarakatan. Karena itu orang-orang yang mengikuti Nabi, sahabat-sahabat mulia itu, ridwanullahu alaihim, ketika mempraktikkan sholat dengan sempurna, maka hilanglah sifat-sifat buruk yang melekat pada kepribadian mereka saat di jahiliyah. Maka berubah, bertransformasi menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ya? Sehingga turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 untuk memuji itu semua. Kuntum khayra ummah. Nah ini bukan sekedar kaidah, tapi sudah jadi pakem dalam keislaman kita. Sudah menjadi pakem dalam ibadah kita. Terkait dengan 10 hari ini pun, ayatnya ketika turun, Nabi langsung menjelaskan. Penjelasan Nabi ini dikutip kemudian, diterima di antara sahabat yang menerima adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu diviralkan oleh beliau, di like, di share, sampai di komen oleh para penjelas-penjelas hadis itu. Kan sekarang bahasanya begitu kan? Like, share, and comment. Nah, di antara itu semua pun dahsyatnya dalam Islam bisa dilacak melalui jalur yang disebut dengan sanad. Karena itu di Islam itu sangat tat dan rinci gitu. Sehingga memberikan kepastian yang jelas bagi kita dari mana menerima infonya. Siapa yang menerima? Siapa yang tersambung kepada Ibnu Abbas itu sampai kamu bisa memastikan itu benar dari Nabi? Itu jelas semua jalurnya. Nah ini yang kemudian tadi kita sampaikan menjelang Isya dari sebagian sabda Nabi SAW. Sekarang kita sempurnakan penjelasan Nabi dimaksud. Setelah itu kita keluarkan kurikulumnya dan bagaimana kita meneladani para sahabat yang telah mempraktikkan itu jauh sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, disampaikan kepada kita jalurnya tersambung pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nanti saya bacakan jalur sanad di antaranya melalui Sahih Al-Bukhari ya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak didapati, tidak ditemukan perjalanan hari-hari dalam setahun. Al-amalu salihu fihinna, saat amal soleh dikerjakan di hari yang istimewa itu, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashr, nilainya naik, statusnya naik menjadi lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tadi sampai sini ya, kita bacakan, teruskan. Qalu, sahabat mengonfirmasi. Nanti kita akan belajar karakteristik sahabat ya. Sahabat mengonfirmasi, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu? Apa jawab Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Illa, kecuali kalau ada pernyataan menafikan, lalu setelah itu ada illa, maka yang istimewa itu yang setelah illa. Jelas ya? Contoh misalnya, nafi itu bisa pakai ma, bisa pakai la. Ya, tadi yang pakai ma di hadis ini kan, kita ambil contoh yang pakai la. La ilaha illallah. Nah, maka la menafikan tuh, tidak ada Tuhan. Illa, kecuali Allah. Maka rumusnya dipakai. Kalau ada huruf nafi, baik itu la ataupun ma, setelah itu ada illa, maka fokusnya, yang istimewanya, yang harus kita simaknya yang setelah illa. Jelas ya? Baik. Illa rajulun, kecuali ada satu saja, kata Nabi, amalan puncak yang memang ini tak mampu ditandingi oleh apapun. Satu amalan puncak ini. Rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali ada seseorang yang memang berniat berjuang dengan dirinya juga hartanya, sampai ia wafat dalam perjuangan itu. Ah, nanti bisa berbeda-beda ranahnya. Jika ada tuntutan secara militer, bisa di militer. Jika tidak ada itu misalnya, bisa dalam konteks perjuangan pengetahuan. Ada yang berjuang itu, belajar untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di daerahnya. Itu nilainya tinggi. Nanti sampai turun Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Itu tinggi nilainya. Karena itu para ulama juga tinggi nilainya. Tapi di antara sekian ulama itu, nanti ada ulama yang berjuang dengan dirinya untuk menyampaikan risalah pengetahuan dan dengan hartanya. Ada yang dengan dirinya saja, hartanya belum tentu. Kan? Ada yang dengan diri dan hartanya. Dia datang, apa yang dia punya dia keluarkan. Ya, kalau perlu dia memberi, itu tinggi nilainya. Kalau wafat dalam perjuangan itu puncak yang tertinggi. Termasuk yang haji ini. Kita doakan semoga semua yang haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal ya Allah. Ya. Karena itu kan berjuang dengan fisik dan harta. Ada ibadah fisik saja seperti salat, ada ibadah harta saja seperti zakat, haji, umrah itu ibadah fisik dan harta. Karena itu tidak main-main, tidak semua orang bisa berangkat kecuali ada bekalnya. Dan ketika sampai sana tidak cukup dengan bekal. Ada wukuf, ada tawaf. Kadang perjuangannya tidak mudah. Itu nilainya tinggi. Kalau wafat, itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Itu yang salah satunya di antara tafsir yang sekian luas, yang tadi ayatnya dibacakan oleh imam kita dalam salat isya. Tadi kan baca surah At-Taubah ya? Ya? Saya tadi mendengar di antaranya ada ayat yang ke-111 ya. Coba dia dibuka itu. Surah ke-9 At-Taubah ayat 111. Apalin Qur'annya biar gak susah buka lagi gitu. Apalin biar gak empeng. Mana-mana bawa mushaf ya. Apalin. Inna Allah ashtara minal mu'minina. Kan? Ada? Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada? Baik kan? Jadi ada orang-orang tertentu yang itu sudah nilainya di sisi Allah surga aja. Nah, kalau antum ingin masuk ke situ, maka berjuang di sisi Allah. Bagaimana cara berjuangnya? Pandai-pandai melihat apa yang Allah titipkan kepada kita. Kalau dititipkan kedudukan, berjuang dengan kedudukan itu menegakkan kebenaran. Membuat kebijakan-kebijakan yang bermaslahat. Jauhi yang tidak Allah sukai. Itu perjuangan. Berani berkorban, ya. Ada yang di bawahnya butuh perhatian santuni, sayangi, perhatikan. Kalau wafat dalam keadaan demikian, diniatkan ibadah, tinggi nilainya. Ada yang dititipkan harta, berjuang dengan itu. Lihat kalau keluarga sudah cukup, selebihnya perjuangan lewat harta. Ada yang berjuang dengan pengetahuan, ada yang berjuang dengan tenaga. Pandai-pandai Allah titipkan apa sekarang. Lalu ini, transformasikan titipan itu dalam bentuk perjuangan fisabilillah. Fisabilillah itu adalah menempuh kegiatan di jalan yang Allah sukai. Jadi pelajari aturan Allah. Allah titipkan Anda menjadi mahasiswa. Pelajari aturan Allah tentang ranah keilmuan. Allah senang mahasiswa yang bagaimana? Allah enggak senang yang malas-malas. Jangan malas Anda. Allah enggak senang mahasiswa yang plagiat, yang mencontek. Jangan mencontek. Kerja keras, belajar yang serius, duduk paling depan, simpan handphone, catat yang benar. Nanti setelah paham, amalkan. Itu yang Allah suka. Nah, ketika Anda menempuh itu, nilainya tinggi. Itu yang dimaksudkan fi sabilillah. Nah, ini kalau dilakukan, berjuang dengan diri dan harta, wafat dalam keadaan itu, nilainya tinggi. Tapi sepanjang tuntutan itu belum ada, maka tingkat selanjutnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Jelas? Baik. Pelajaran pertama sebelum kita masuk kepada intinya. Sahabat itu diantara karakteristiknya selalu memburu keutamaan amal. Jadi sebelum hadis ini turun disampaikan oleh Nabi, sebelum ayat tadi ya Allah firmankan kepada Rasulullah, itu yang tergambar di benak sahabat itu tingkat tertingginya jihad fi sabilillah. Karena itu ketika Nabi menyampaikan ada 10 hari pertama yang nilainya tinggi, maka perhatikan, mereka langsung mengonfirmasi, ya Rasulullah, kalau jihad fisabilillah bagaimana statusnya? Nah, kalimat ini bukan sekedar kalimat biasa. Ini menunjukkan kesan bahwa itu sudah menjadi standar hidup mereka. Di sahabat itu berpikirnya begitu, kalau ada yang paling tinggi, itu tingkat tertingginya. Ah, jadi kalau kita keluarkan cara berpikir karakteristik sahabat itu, dimanapun mereka mengabdi, mereka ingin selalu menampilkan kualitas yang terbaik. Apalagi dalam ibadah. Makanya saya sering katakan, Anda yang pelajar nih, adik-adikku, yang di mahasiswa dan sebagainya, jangan tanggung kalau masuk kampus itu IPK 4 langsung. Begitu. Jangan tanggung, yang tertingginya yang mana? Sebab kalau gak nyampe, nyangkutnya jelas 3,9, 3,8, dipasang 2,7. Nyangkutnya kan di bawah standar. Kalau pengen ke surga, langsung pasang yang tertingginya, Firdaus misalnya. Sehingga apa? Dampaknya pun kepada usaha kita semakin meningkat. Ya, itu karakteristik sahabat tuh begitu. Anda berdagang nih, ya, yang optimal, yang maksimal. Anda bisnis yang tertingginya capai. Ya, itu yang kita hadirkan sehingga semangat kita meningkat, motivasinya kuat, perjuangan kitanya lebih hebat. Catat, bikin status tuh. Paham ya? Nah, ini kebiasaan sahabat yang pertama. Dan ini standar, standar. Satu sahabat tahajud, yang lain lihat, disusul sama yang lain. Nabi itu kalau komen ada seseorang yang tinggi, itu dikejar. Pernah dengar kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Sedang bersama Rasulullah SAW, datang seseorang tampilannya sederhana luar biasa. Jinjing sendal jepit lah kalau kita sekarang itu. Bawa sendal jepit begini, datang. Apa kata Nabi komennya? Sebelum dia tiba, kata Nabi, akan datang nih pemuda ahli surga. Pemuda tuh, pemuda. Tenang, yang sepuh juga ada hadisnya. Tenang, tenang, ada hadisnya, tenang. Ini kita bicara pemuda ya. Tenang aja Pak, insya Allah. Ada hadisnya. Lengkap pokoknya di Islam lengkap. Nenek-nenek juga ada hadisnya. Ada, ya, tenang. Lengkap kita. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Ini yang pemuda dulu ya, sebentar. Kata Nabi akan datang pemuda ahli surga. Ketika Nabi selesai komen itu, yang datang orang tadi. Gak ada yang lain. Penasaran kan yang ini bukan. Kalau dari lihat tampang kayaknya biasa aja gitu. Ya. Dibanding Ibnu Umar itu luar biasa kan. Ahli surga juga. Masya Allah, insya Allah ya. Kan ada sahabat-sahabat mulia itu. Esoknya terulang begitu lagi. Begitu Nabi sampaikan akan datang pemuda ahli surga. Yang datang itu lagi. Penasaran dengan itu. Nah ini yang saya ingin sampaikan. Penasaran dengan itu. Maka beliau berkunjung ke rumahnya. Hanya untuk melihat amalan apa yang dikerjakan oleh beliau ini sampai Nabi komen demikian dan berulang di hari berikutnya. Sahabat tuh begitu, terus nginap di situ, begitu melihat, lah malamnya penasaran ingin lihat, nggak bangun tahajud. Sahabat itu juga nggak tahajud gitu kan? Terus masuk hari-hari sunnah, Senin, Kamis yang dimaksudkan untuk puasa, nggak puasa. Sehari, dua hari, tiga hari, hari terakhir. Kalau dilanjutkan kan jadi tuan rumah kan? Ya kan? Boleh nyapu dan ngepel kan? Ini status hari ketiga nih. Begitu mau pamitan, penasaran, nanya. Saya ini ingin tanya, bahasa simpelnya lah ya. Anda itu dikomen oleh Nabi dua kali, akan datang pemuda begini-begini. Saya penasaran kesini, lihat amalan Anda, sebetulnya apa amalan istimewa Anda itu? Kata beliau, ya seperti yang Anda lihat ketika Anda menginap di sini. Ya. Bisa gitu kan, ditelisik lagi. Lalu beliau ingat satu hal. Kata anak muda ini, tapi ada memang yang satu saya biasakan. Langsung dikejar, apa itu? Kata beliau, saya berusaha selama hidup untuk tidak pernah menipu orang lain. Dan tidak pernah merasa iri hati terhadap nikmat yang Allah titipkan pada orang lain. Langsung komen, ini yang dimaksudkan Rasulullah yang belum tentu saya bisa lakukan. Itu kan gak mudah ya. Lagi di mana akhi? Oh sedang di jalan nih, padahal baru jalan. Ayo siapa tuh pelakunya yang begitu? Tuh kan? OTW gitu kan? Ya. Dibayanginnya apa namanya on the way kan? Taunya oh the wow gitu kan, baru sadar bahwa ada perjanjian itu, dan tidak pernah merasa iri hati, menjaga diri supaya tidak iri atas apa yang Allah titipkan kepada hambanya yang lain. Itu enggak mudah itu. Kalau mau gampang ngetesnya begini, keluar dari sini lihat ada orang yang jamaah pakai mobil bagus berangkat tuh, kira-kira perasaan Anda bagaimana? Alhamdulillah ya Allah yang telah menitipkan itu kepada saudaraku, semoga dia bisa menjaganya. Hati tuh hisabnya tinggi tuh di akhirat tuh. Itu kan modus karena dia gak punya aja. Paham ya? Itu gak mudah, itu tinggi. Tapi yang mau saya katakan begini, sahabat tuh begitu. Jadi begitu ada satu yang diangkat secara positif, dia kejar. Nah itu yang hilang sekarang di kita. Jadi kalau kita melihat ada kawan kita hafal Quran, kejar. Saya harus seperti dia. Perkara berhentinya di mana, itu terserah Allah menghendaki kita. Yang penting kita masih dawam untuk menghafal. Yang dilihat Allah itu ikhtiarnya, bukan hasilnya. Kadang ada yang diinginkan langsung 30 juz. Ada yang oleh Allah diminta untuk terus mengulang dulu supaya meningkat banyak pahala untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu itu. Kata Allah, mudah bagiku menjadikan kau hafal. Cuman kamu tuh kemana aja, maksiat kamu tuh kebanyakan. Sekarang aku berikan hidayah, engkau sambut. Aku tutup dulu dosa yang kemarin. Makanya ada yang menghafal tuh 3 hari, 1 ayat baru hafal. Tapi setelah merasakan kenikmatan itu, cukup menutup dosa yang telah lampau itu dipercepat oleh Allah. Masya Allah, 13 hari hafal Quran 30 juz. Ada yang begitu. Kalau membimbing karantina itu, ada yang pertama, wah sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz, terus macet di tengah-tengah. Itu biasa. Yang tidak biasa itu seperti macet di awal, tiba-tiba mengalami lompatan-lompatan setelahnya. Itu yang dahsyat. Jelas? Jadi yang pertama dari hadis tadi penting kita pelajari, selalu kita itu punya perasaan ingin. Awas ya. Selalu punya perasaan ingin mendekati atau bahkan melampaui amal kebaikan orang lain yang konsisten dikerjakan. Bahkan di tahap itu boleh iri. Iri terhadap amal soleh yang mendorong kita berbuat positif, itu bisa dilakukan. Namanya ghibtah. Apa namanya apa? Ghibtah. Ya, ghibtah. Ghibtah itu perasaan cemburu terhadap amal soleh seseorang yang menjadikan kita ingin menyusulnya atau bahkan melampauinya. La hasada illa fitnataini. Kata Nabi, hasad itu enggak boleh. Iri hati itu enggak boleh. Kecuali dalam 2 perkara yang disebut dengan ghibtah. Rajulun atahullahu al-ilma. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah pengetahuan, dan dia share itu, dia sampaikan, dia bagi itu setiap siang dan malam. Ada lagi, rajulun atahullahul mala. Ya. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah harta berlimpah, maka dia sibuk infak siang dan malam. Kadang-kadang dia gak mau dikenal, ada yang butuh berangkat, dia utus seseorang. Kalau ketahuan, boleh itu dicemburui. Jelas ya? Nah, itu bukan iri hati namanya, itu iri amal. Jelas? Nah, kembali ke hadis lagi. Itu prinsip yang pertama. Karena nanti ada 70 pembelajaran dalam hadis tentang 10 Dzulhijjah itu. 70 pembelajaran. Kita malam ini 3 saja. Ya, 3 saja. 70 terlalu banyak nanti ya. Satu itu. Dua, catat dulu ya. Pelajaran pertama dari hadis tadi. Motivasi dari Nabi SAW melalui sahabat untuk selalu meningkatkan amal soleh yang berkualitas. Satu itu. Itu sudah viral ya di kitab-kitab syarah hadis. Itu sudah biasa. Dua. Dua. Memahami sepenuhnya tentang keistimewaan 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Memahami sepenuhnya tentang keistimewaan 10 hari pertama Dzulhijjah itu yang mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tahan sebentar. Sekarang kita belajar dulu tentang kaidah cinta Allah. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Jadi saya ingin ilustrasikan dulu melalui satu ayat tentang bagaimana kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa yang didapatkan oleh hamba itu. Ada Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tahan, teruskan. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang ditandai. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Perhatikan baik-baik. Yuk kita sama-sama belajar tentang kaidah yang ada dalam ayat. Yang ini sudah paham? Saya hapus ya. Bismillah. Yang ini U apa? Ulama. Yang ini? Ah, paham berarti. Hapus ya. Bismillah. Perasaan saya sudah 9 tahun saya mengajar itu ya. Datang sendiri, makan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah luar biasa. Tinggal lihat, catat, simak, pulang, masuk surga. Kemudian Allah ridha ya. Lihat sini. Kita highlight yang ini dulu ya. Yuhibbukumullah. Ya. Yuhibbukumullahu. Nah ini ya. Lalu persamaannya. Ini yang mahal tuh ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum. Ah. Dzunubakum. Dzunubakum. Ini ya. Fokus baik-baik, perhatikan di sini. Saya agak sedikit lambatkan untuk mudah dipahami. Yuhibbukumullahu. Allah mencintai kalian. Ya kan? Kalau kita baca dari awal ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fat tabi'uni. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan kepada seluruh hamba-hamba-Ku. Jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti semua tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kalau itu bisa dilakukan, yuhibbukumullah. Jelas ya? Jadi ini jawab syaratnya nih. Syaratnya in kuntum tuhibbunallah, jawabnya fattabi'uni, jawab syaratnya. Setelah dari situ, apa yang didapatkan? Ini keterangannya. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan balas mencintai hamba-hamba itu. Allah akan cintai kalian. Ketika Allah mencintai seorang hamba, cinta Allah diberikan, maka apa yang pertama Allah anugerahkan kepada hamba yang dicintai itu? Ternyata bukan dunia. Ingat ya? Ternyata bukan dunia. Awas. Kedudukan, jabatan dalam konteks kehidupan kita, dunia. Harta, dunia. Jadi kalau ada peningkatan harta, jangan langsung dipahami Allah sedang cinta. Kalau ada promosi jabatan, jangan langsung dipahami Allah sedang cinta. Sepanjang belum kita dapati ciri-ciri yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada hamba yang dicintainya? Pertama kali adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama Allah berikan kepada hamba itu adalah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dzunub, dzunubun itu jamak dari kata dzambun. Dzambun. Dzambun ini bentuk tunggalnya, mufrad singularnya. Buka surah Ghafir, surah ke-40 ayat 3. Al-Mu'min atau Ghafir ayat yang ketiga. Ghafiridzambi wa qabilit taubi. Ada? Ya? Ghafiridzambi. Allah itu punya sifat Ghafir. Apa itu Ghafir? Yaitu yang mengampuni saat seorang hamba berbuat satu dosa. Jelas ya? Nanti kalau dosanya terakumulasi, sifatnya berubah dari Ghafir menjadi Ghafar. Ghafarun di Quran surah Nuh itu, ya? Surah Nuh di ayat yang sama 10-13 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau semakin terakumulasi menjadi dzunubun, ada zalimnya, nanti berubah lagi dari ghafir, ghaffar menjadi ghafur. Innallaha ghafurur. Nah, ini menariknya, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah itu yang pertama Allah berikan kepadanya adalah bukan mengampuni satu dosa, tapi mengampuni seluruh dosa-dosanya. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pasti ada dosa itu. Telinga, pendengaran ada dosa. Lisan berkumpul banyak dosa sampai ke ujung kaki. Orang-orang yang mampu mendapatkan cinta Allah itu, nanti Allah akan pertama kali memberikan kepadanya itu apa? Berupa pengampunan dari semua dosa-dosa. Apa ciri hamba yang telah diampuni oleh Allah semua dosanya ini dan mendapatkan cintanya? Maka ciri seorang hamba yang mendapatkan ampunan Allah, dia akan terjaga dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh bagian tubuh yang pernah berdosa itu. Nah, jadi kalau mata ini misal pernah berdosa lalu ditaubati, diampuni oleh Allah, maka kebiasaan maksiat yang pernah dilihat oleh mata ini itu gak dilihat lagi. Dijaga. Jelas ya? Demikian ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Itu ciri hamba Allah yang taubatnya diterima, dosanya diampuni. Sedangkan bagi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah terjaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya ketika akan berpikir yang kurang baik pun, itu nanti akan diingatkan lewat jiwa takwanya. Sehingga keluar yang baik lagi. Lisannya dijaga, keluar tuturnya yang mulia. Dijaga oleh Allah sehingga tidak cepat-cepat memutuskan sesuatu yang berpotensi melahirkan maksiat. Dicinta Allah itu mahal. Ketika cinta didapatkan, maka pemberian pertama Allah mengampuni dosa-dosa hamba dan menjaganya untuk tidak berbuat maksiat dalam kehidupan. Jelas? Saya ingin tanya, lawan dari maksiat itu apa? Taat. Taat. Di sini ada maksiat, lawannya apa? Taat. Maksiat salah tidak? Salah kan? Ini sudah pasti salah. Lawan dari salah apa? Soleh kan? Ingat, lawan dari salah apa? Soleh. Ya kan? Lawan dari salah, soleh. Artinya, kalau maksiatnya sudah ditutup, salahnya diampuni dan dijaga supaya tidak terjebak berbuat salah lagi, pada saat demikian hamba itu naik status jadi hamba yang saleh, taat di hadapan Allah dan berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini konsisten dijaga sampai dengan wafat, kemana tempat pulangnya? Bukan sekedar surga, tapi di surganya dia akan ditempatkan di satu komplek dengan semua nabi dan rasul dan orang saleh yang pernah berkehidupan di bumi. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 69. Quran surah 4 ayat 69. Perhatikan, ini kan dibuka dengan taat pada Allah dan Rasul kan? Ya kan? Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Allah kan? Ya kan? Fattabi'u. Nih, ke nabi kan? Perhatikan, ketika berubah jadi orang taat, apa yang terjadi? Wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang mampu konsisten, siapapun, man itu tawarannya bersifat individual. Tapi maknanya bersifat umum, general. Jadi kalau kita mengaji Quran mendapati ayat men bunyinya, maka rasakan ayat itu untuk kita secara personal. Ini Allah menawari kita nih. Siapapun yang mampu konsisten menaati Allah, karena pakai fi'il mudhari, artikan dengan konsisten. Menaati Allah dan Rasul konsisten sampai dia wafat, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, akan disertakan, disatukan, tinggal di satu tempat, satu komplek dengan rahmat Allah di surga nanti. Dengan siapa? Satu, minan nabiyyina, dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Pernah dengar kisah tentang Nabi Yusuf yang tampan itu? Pernah lihat enggak? Mau lihat? Nanti ada orang yang sekomplek dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Pernah dengar tentang kisah Nabi Ayub itu? Pernah lihat tidak? Tidak. Nanti ada orang yang sekomplek dengan Nabi Ayub. Masya Allah. Akhi, di mana kamu? Saya di sana. Kamu sama siapa? Syekh Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Masya Allah, tuh orang-orang soleh semua tuh. Antum di mana, akhi? Nah, biasa saja. Tangga kamu siapa? Depan saya Nabi Ibrahim. Ping kiri saya Nabi Yusuf. Belakang Nabi Musa tuh. Ping kanan saya Nabi Muhammad sallallahu. Masya Allah. Di mana itu? Atas, tinggi banget. Sini lagi kunjungan. Kata nanti ahli surga saling mengunjungi. Ya. Dari atas ke bawah. Dari bawah bisa ke atas enggak? Belum tentu. Belum tentu. Jelas ya? Makanya berusaha mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal tinggal penyesalan nanti. Fa asaddaqa wa aqum minas. Ya Allah, kasih kesempatan pengen balik lagi, pengen balik. Walau sekejap aja. Jelas ya? Nah, minan nabiyyina wasiddiqina. Dan orang-orang jujur dengan agamanya, dia praktekkan. Kata Allah suruh salat, salat. Kata Allah suruh jujur, jujur. Dia praktekkan itu lewat perilakunya. Jujur, tuntunan agama dipraktekkan dengan ya perilaku kehidupannya. Wasyuhada wassalihin, dengan para syuhada dan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Nah, kalau Anda nanti punya teman begitu kelihatan, cepat tempel itu. Karena itu teman terbaik sampai bisa bersama di surga. Kata Allah, kalau ada yang demikian itu masuk surga mendapati begitu, itu yang terbaik. Sekarang saat di dunia, tempel orang yang punya ciri-ciri begitu. Siapa orang-orang ini? Ini kalau ketemu orang-orang yang taat dan cinta kepada Allah dan Rasul, tempel dia. Minimal dapat percikan kebaikannya. Ketika mendapatkan percikan itu, minimal mudah-mudahan dipertemukan saat di akhirat. Ya? Nah, makanya amin itu sering diucapkan. Betul, karena harapan tertinggi kita masuk ke sini. Baca ayatnya dengan benar. Wa may yuti'i Allaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. An'ama Allahu 'alaihim. Kita kan minta itu setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Dijawab di An-Nisa ayat 69 itu. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Kita tiap hari minta 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Dijawab oleh Allah, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Makanya ketika kita memohon, buktikan kita sungguh-sungguh bermohon. Bagaimana pembuktiannya? Lewat ikhtiar. Anda kalau minta sama Allah, ya Allah, aku mencintainya, pengen menikahinya, tapi enggak pernah Anda ikhtiar, enggak akan jadi. Kalau enggak dilamar-lamar kan enggak jadi. Kenapa ketawa? Udah kan? Apalagi amal saleh. Kalau cuma bermohon enggak pernah diwujudkan dalam ikhtiar, enggak akan pernah diraih. Paham ya? Baik. Mencintai itu penting, tapi ikhtiar itu lebih utama. Ya? Catat. Ah, ya. Paham ya? Mencintai Allah itu penting. Tapi berikhtiar untuk mendapatkan cinta Allah itu lebih utama. Jelas? Baik. Jadi ini yang pertama didapatkan. Orang yang dicintai Allah berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Oke, catat itu dulu ya. Karena nanti ada stepnya, tahapannya. Nah, berita baiknya, semua kurikulum amalan awal Dzulhijjah itu, semua stepnya mengantarkan ke sini. Mengantarkan ke sini. Jadi indahnya ngaji Quran dan hadis itu nyambung semua. Kalau kita dudukan tuh, itu nyambung semua. Gak ada yang miss di situ. Jadi step semua amalan yang kita kerjakan itu puncaknya ke sini. Puncaknya ke sini. yang haji nanti di sana juga ingin mendapatkan ini, makanya pulangnya mabrur kan? Mabrur itu kan dari kata birrun asalnya. Ya kan? Kalau melekat pada pelakunya disebut mabrur. Birrun itu kebaikan yang muncul setelah yang buruk hilang. Kesolehan yang muncul setelah salahnya hilang. Makanya ketika wukuf di Arafah itu kontemplasi, merenung, berintrospeksi, melihat diri apa yang salah selama ini sehingga jauh dari Allah. Kok bisa sampai dikasih hadiah haji oleh Allah padahal banyak berbuat maksiat? Itu harus betul-betul merenung, jangan sampai pulang haji nambah maksiat. Ya kan? Itu merenungkan apa yang menyebabkan saya jauh dari Allah. Dilihat satu-satu. Kenapa saya selalu punya problem dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan kerabat? Dilihat. Karena itu ketika dia menyadari itu, datang ke Muzdalifah. Ingin melontar itu semua. Bawa bekal dari situ. Lalu ke Aqabah, dilontar. Aqabah itu gambaran diri kita. Sifat-sifat yang telah dikumpulkan di Arafah itu untuk mengenali diri kita sehingga ma'rifah pada diri dan ma'rifatullah, maka dibawa itu semua ke Muzdalifah. Di situ kita zikir. Ya, makanya setelah dari Arafah itu kita masuk kemudian ke Muzdalifah disebut Masyaril Haram. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Masyaril Haram. Itu kan di Al-Baqarah itu kan? Ya, saat masuk di ayat 198 199 kan itu yang dibaca kan? Kalau selesai di Arafah, sudah kenal diri sendiri, sudah tahu apa kekurangannya, tahu yang menyebabkan dia jauh dari Allah, dikasih harta, kasih rezeki, tapi kurang syukur, sudah banyak kendaraan, dari sepeda, motor, sampai mobil, banyak aneka ragam, jadi tetangga dekat dengan masjid, rumah samping masjid, jarak gak ada langkah yang cukup panjang, ya. Kemudian menara masjid, ada bagian suara speakernya ngarah juga ke rumahnya, dan belum menyentuh dia untuk berangkat ke masjid. Dipanggil sampai ke Arafah. Ingat itu kenapa saya enggak bisa ke situ. Ya. Usia 40 tahun, 50 tahun, mushaf sudah berbanyak ragam. Bahkan namanya sudah banyak, mushaf Aisyah, mushaf Khadijah, mushaf macam-macam dipajang di rumah, tapi untuk baca enggak mampu. Sementara yang lain yang enggak punya mushaf pun bisa menghafal Quran. Tanyakan pada diri kita, kenapa saya enggak bisa mampu baca itu? Untuk melihat aja gak mampu, cuman selewat begitu aja. Padahal kalau imannya benar, lihat mushaf itu pengen baca itu. Pengen baca. Pengen tahu itu. Pengen tahu surat dari Allah itu apa. Yang paling indah tuh gini, baru buka begini kok bisa ayatnya sesuai dengan yang saya butuhkan gitu. Itu yang mahal tuh. Itu yang mahal. Itulah hidayah gitu kan. Harus pandai menatap itu, kalau sudah tahu lempari sifat yang kurang baik. Setelah itu kan kemuna kan. Nah itulah yang tiga hari yang di Al-Baqarah ayat 203 itu, nanti kita akan masuk ke situ. Jadi yang haji pun menemukan jati dirinya, sampai dia mendapatkan kesempurnaan diri untuk merubah diri, begitu pulang dapat sifat birun, melekat pada dirinya di mabrur. Ciri orang mabrur itu yang salahnya tanggal, yang solehnya muncul. Jelas ya? Bagi yang belum berangkat ke sana, maka amalan 1-10 Dzulhijjah itu latihan untuk mendapatkan sifat mabrur yang serupa sekalipun belum berangkat ke sana. Makanya puncaknya tuh ini mahabbatullah. Jadi kalau yang di sana nanti mengenal dirinya wukuf, yang di sini puasa. Kan dan puasanya sama namanya. Di sana wukuf di Arafah, di sini puasanya puasa apa? Siyamu yaumi Arafah. Yang di sana melontar tanggal ke-10, di sini menyembelih hewan. Antara melontar dengan menyembelih bacaannya sama. Di sana Allahu Akbar, di sini bismillah ya Allah. Yo, yang pernah haji waktu lentar jumlah bacaannya apa? Bismillah ya Allahu Akbar, itu kan? Yang di sini menyembelih hewan bacaannya apa? Bismillah ya Allahu Akbar. Setelah melontar menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, apa doa yang dibaca? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Itu puncaknya ini. Begitu itu keluar dengan lisan yang bening, datanglah mahabbatullah sampai ke jiwanya. Itu kan ikrar. Ya Allah, mulai hari ini aku pasrahkan diriku sepenuhnya untuk menaatimu. Sungguh ya Allah, selama ini aku ibadah, aku manasik, aku salat, semua aku niatkan karenamu. Kalau aku hidup aku akan berubah lebih baik. Kalau wafat pun sekarang, aku ikhlas ya Allah sepanjang engkau ridha denganku. Tapi kalau engkau beri aku kesempatan sesuai dengan ajal untuk beraktivitas kembali, mulai hari ini aku berjanji akan menjadi muslim yang baik sampai wafatku. Wa ana minal muslimin. Kalau kita baca wa ana awwalul muslimin, tafsirnya untuk kita bukan ke Nabi Ibrahim. Tafsirnya untuk kita adalah mulai saat ini aku akan jadi orang yang berubah lebih baik dari sebelumnya. Itu. Nah, orang yang sudah menyembelih itu sama bacaannya, dia menghadap kiblat, bacaan yang sama. Yang puasa tidak menyembelih pun disunahkannya nanti sama. Ya, dia sholat, di sholat itu dia berdoa. Jadi puncaknya, goalnya sama semua. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, sekarang kalau sudah paham, mari kita masuk ke tahapan-tahapan amalannya. Ya. Satu. Halo? Kenapa pada sedih begini? Terus kita mau beramal sekarang ya. Sekarang kita masuk amalannya. Sudah paham ya keutamaannya? Paham insya Allah? Paham ya? Baik. Sebelum kita masuk ke amalan, saya tegaskan sekali lagi keistimewaan 10 awal Dzulhijjah ini menaikkan status amalan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap mengerjakan amalan, kalau benar cara beramalnya, Allah cintai. Allah cintai. Nanti dampak amalan itu merubah perilaku kita. Jelas ya? Yuk kita mulai. Di antara amalan yang dianjurkan untuk dioptimalkan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu, rumus nabinya adalah amal saleh. Amal saleh. Karena kalimatnya jelas, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Amal saleh. Sekarang yang penting kita lakukan adalah untuk mendetilkan apa amal soleh yang mungkin kita lakukan itu. Amal soleh itu wujudnya ada dua secara umum. Ya, ya? Amal soleh wujudnya ada dua secara umum. Satu, meningkatkan yang taat. Meningkatkan yang taat. Ma'ruf kalau dalam bahasa Quran. Meningkatkan yang taat dalam kurung ma'ruf. Kurung tutup supaya tidak lepas. Yang kedua, meninggalkan maksiat dalam kurung mungkar. Meningkatkan taat atau ma'ruf, meninggalkan maksiat atau mungkar. Nah, ini amalannya ada dua, amal saleh itu. Dan ingat baik-baik ya, di antara dua ini, apapun yang kita kerjakan, baik meningkatkan taat ataupun meninggalkan maksiat, itu nilainya sama. Pahalanya berlipat untuk di hari-hari ini plus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang memprovokasi pada keburukan dan Anda tolak itu pahalanya dua kali lipat dan status Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengajak menipu, Anda hindari, itu kan nahi mungkar. Pahala itu bukan hanya di amar ma'ruf saja. Nahi mungkar pun ada. Anda tinggalkan perbuatan itu, maka seketika pahala dilipat gandakan, naik status, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang akan kita rinci yang amalan taat dulu apa? Satu. Amalan pertama, meningkatkan zikir khususnya tiga lafaz zikir. Oh, zikir itu nanti banyak ya jenisnya ya. Banyak nanti. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya. Kalimat thayyibah yang pasca salat, subhanallah alhamdulillah, itu zikir, ya. Quran surah ke-4 ayat 103. Banyak nanti. Baca Quran itu zikir karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15, kan? Ayat yang ke-9. Cuman yang dimaksud di sini nanti yang di-highlight oleh para ulama hadis itu ada 3. Satu, bacaan takbir Allahu Akbar. Bacaan takbir Allahu Akbar. Ini ringan ya, tapi nanti nilainya tinggi, mahal ini. Saya mohon 10 hari ini aja ya. Sampai nanti tambah 3. Takbir, kedua tahlil la ilaha illallah. Takbir itu Allahu Akbar. Kedua tahlil la ilaha illallah. Ketiga tahmid alhamdulillah. Takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, la ilaha illallah dan alhamdulillah. Sebentar. Tadi sudah teman-teman catat yang Al-Baqarah ayat 185 itu? Yang ujungnya kan? Baik, kita akan masuk ke sana. Takbir itu biasanya diungkapkan, dibacakan umumnya dalam 3 keadaan. Satu, sebagai penunjuk ketaatan dalam ibadah. Ya, untuk meningkatkan ketaatan dalam ibadah ditunjukkan lewat takbir. Paling gampang gini, sholat dibuka dengan apa? Takbir. Nah itu ya, Allahu Akbar, ingin memberikan kesan bahwa ini saya serius ingin mengagungkan Allah lewat ketaatan beribadah. Karena itu sejak azan pun kalimat pembukanya apa? Allahu Akbar. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas? Kak, takbir pertama itu biasa digunakan untuk menunjukkan tingkat ketaatan dalam ibadah. Kedua, takbir itu bisa berfungsi untuk memohon kekuatan dalam berjuang. Ya, kita enggak usah jauh-jauh ke era Nabi, era sahabat. Para pahlawan nasional kita ketika berjuang, apa teriakannya? Allahu Akbar. Ya kan? Bung Tomo kan Allahu Akbar kan? Waktu di Surabaya itu. Dan semua itu, semua pejuang-pejuang kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada nasidnya kalau enggak salah itu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau enggak salah ada nasid itu. Itu perjuangan bukan era kemerdekaan kita itu. Ya. Kalau enggak salah ada itu. Kalau enggak salah ada itu nasyid perjuangan kemerdekaan dari para pejuang kita itu. Ya. Makanya nanti kalimat Allah melekat di preambul undang-undang 1945 itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu Allahu Akbar. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, itu kan keinginan luhurnya belakangan. Jelas ya? Dari sini nanti turun dasar negara yang Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasnya di pasal 29 ayat kedua. Ayat 1-nya untuk negara, pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi karena spirit kemerdekaan kita itu membawa nilai-nilai spiritualitas, nilai ketuhanan, itu dibawa dalam dasar negara, termasuk di pendidikan. Tuh, adik-adikku yang belajar ya, atau teman-teman yang dosen di kampus, coba buka undang-undang Sisdiknas tuh. Ya, nomor 20 tahun 2003 ya. Buka yang poin menimbang itu. Penimbang pasal B yang kedua. Ya, awas tuh. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada ya pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan, awas nih lihat ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Hah? Awas tuh ya, serta akhlak mulia. Jadi tujuan pendidikan pun itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau Anda pintar orang Indonesia, tapi enggak takwa, kurang Anda, kurang nasionalis. Karena undang-undangnya mengamanatkan bukan cuman pintar, tapi beriman dan bertakwa. Ya, jadi yang dipakai di sini tuh bukan kurikulum barat di Indonesia tuh. Ini saya bicara undang-undang ya. Bicara undang-undang nih. Jadi artinya apa? Itu bagi kita orang Islam, ya, itu sudah tafsir tersendiri dari spirit Al-Qur'an yang kita pelajari. Jadi ketika kita belajar jadi pintar, niatkan ibadah bukan cuma mengamalkan Quran, tapi mengamalkan amanat undang-undang pendidikan kita. Makanya ngaji, baca itu. Ya? Yeah? Jelas ya? Halo? Jelas tidak? balik lagi ya. Yeah? Jadi yang pertama, takbir. Satu, untuk menunjukkan ketaatan dalam ibadah. Yang kedua, penanda ya, yeah? Permohonan kekuatan dalam berjuang. Yang ketiga, takbir bisa digunakan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tanda syukurnya bisa lewat takbir, bukan hanya hamdalah. Ya, bukan hanya hamdalah, tapi kita ungkapkan lewat takbir untuk menunjukkan keagungan Allah yang menitipkan atau menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Biasanya kan gini, kalau sudah kita merasakan sesuatu, pemberian yang tinggi, kita menyanjung orang yang memberikan. Ada orang dikasih hadiah misalnya, Masya Allah Ustadz itu begini, begini, begini, Masya Allah orang itu begini, kan disanjung kan? Cara menyanjung Allah itu dengan mengagungkannya. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tinggi kepada kita, maka kita bertanya bagaimana cara menyanjungmu ya Allah? Maka agungkan ia. Agungkan ia. Karena itu ketika kita akan sujud, pembuka keagungannya lewat takbir. Allahu Akbar. Kemarin puasa Ramadan ya, dapat nikmat tidak? Lebih tenang tidak? Lebih nyaman tidak? Lebih enak tidak? Itu semua nikmat kan? Kita harus syukuri ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Turun ayat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Puncak kasih yang Allah berikan kepada hambanya adalah mencintainya dan menggugurkan semua dosanya. Itulah alasan kenapa kita banyak bertakbir, karena kita sedang diberikan satu anugerah yang besar yang tidak diberikan di hari-hari lainnya. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya kenapa kita memperbanyak takbir. Kapan dimulai takbir? Nah ini yang harus kita biasakan. Kebanyakan mulainya itu ketika masuk hari ke-10. Ayo, betul kan? Ya kan? Ketika mau sholat mulai kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau minimal pindah maghrib kan? Masuk hari H untuk hari raya, ba'da maghrib baru takbir kan? Ternyata sahabat dulu tidak begitu. Khusus untuk yang 10 hari Dzulhijjah, kapan dimulai takbirnya? Yuk kita lihat. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 969. Tadi dilihat teman-teman yang sudah Anda tuliskan tadi. Yuk kita baca ya. Kitabul Idaini. 969 paling kanan sebelah atas. Ini betul ya? Bab 13. Nih. Ya. Saya bacakan ya. Tadi saya katakan subtopik yang ke-11 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Subtopik yang ke-11. Qala babu fadlil amali fi ayyami tasyriqi. Bab tentang keutamaan amalan di hari-hari tasyrik. Ini sudah masuk ke 11, 12, 13 kan? Menariknya babnya tentang keutamaan hari tasyrik, tapi diulasnya sejak masuk di hari pertamanya sampai ke 13. Makanya saya tadi katakan di awal 10 plus 3 kan? Dan kita baru mulai 10-nya kan? Yuk kita baca. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terkait hari tasyrik, wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Al-Baqarah ayat 203. Ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyriq. Ketika disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengutip tentang keutamaan hari tasyrik, dalilnya Al-Baqarah ayat 203 seperti tadi saya bacakan, lalu Al-Imam Al-Bukhari merinci di bawahnya. Perhatikan. Ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Perhatikan. Ini menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah plus 3 hari di hari tasyriknya. Lalu apa respon sahabat utamanya ketika mengetahui keutamaan ini? Teruskan. Ini kita baru masuk ke judul loh. Ya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dan adalah kebiasaan Ibnu Umar, yang dimaksud Ibnu Umar di sini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namanya Abdullah. Ada 3 Abdullah yang viral. Abdullah anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah anaknya Amr bin As. 3. Abdullah anak Abbas, anak Umar, anak Amr. Jelas ya? Dan tiga-tiganya luar biasa. Istimewa tuh. Tiga-tiganya istimewa. Nanti lain waktu kalau nyampe disebutkan, kita bahas kemudian sirahnya. Dan adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Itu setelah masuk Islam. Masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Saat usia Nabi sudah memasuki kurang lebih 60 tahun. Masuk Islam. Asalnya Abdusyams namanya. Abdusyams. Abdusyams itu hambanya matahari. Maka ketika masuk Islam, tadinya Majusi, masuk Kristen, lalu masih dalam pencarian, mendengar ada informasi seseorang disebut Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah, pergi ke sana untuk menemukan pencariannya itu. Begitu melihat Nabi, akhlaknya, kemuliaannya, praktek agamanya dalam keseharian, dan bagaimana praktek yang diikuti sahabat, langsung menemukan kebenaran sejati, berikrar bersyahadat. Itu di tahun ke-7 Hijrah. Maka dirubah namanya dari Abdusyams menjadi Abdurrahman. Ini dalil tentang kebolehan merubah nama. Sekiranya nama yang diberikan pertama kali atau diterima itu nama-nama yang menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nama yang langsung bertentangan dengan sifat penghambaan kepada Allah. Kayak tadi Abdusyams hamba matahari, langsung ganti jadi Abdurrahman, hamba Allah yang maha penyayang. Ya, Walhan misalnya, ganti langsung karena itu nama setan. Ya, Walhan, setan penggoda orang wudu. Itu yang membuat orang wudu itu selalu gelisah. Ini saya udah wudu apa batal? Wudu atau batal? Walhan sedang bekerja. Jelas. Ada Khanzab atau Khinzib, setan penggoda orang sholat. Ya. Dasim, ya, setan penggoda di rumah. Ya, perempuannya Dasimah. Muslim musli, mukmin mukmi, shaim, Dasim. Itu tasrif saja, tasrif ya. Nah, kalau ada nama-nama demikian bisa diganti. Jangan dipotong videonya ya. Ini menerangkan tentang kaidah, ya. Jelas ya? Nah, ini ada Abu Hurairah. Jadi dari Abdurrahman mengikuti Nabi. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal, sahabat itu selalu mencari prioritas tertinggi. Jadi ketika melihat Abu Bakar, Umar, ya, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, langsung melihat ke diri sendiri. Di satu nunjuk ke yang lain, empat ke diri sendiri. Beliau katakan, saya terlambat, kemana aja saya? Maka saya harus menyusul mereka semua. Gitu caranya. Kalau mereka sudah banyak dan lama, banyak dapat dari Nabi, lama bergaul dengan Nabi, saya baru sekarang. Maka caranya, saya harus meningkatkan usaha saya untuk mendekat kepada Nabi. Jadi kalau yang lain 2 jam sehari bersama Nabi, saya 24 jam harus berusaha melihat kebiasaan Nabi. Dinaikkan. Makanya sering nunggu di depan rumah Nabi, ingin lihat bagaimana jalannya Nabi, sholatnya Nabi, dan sebagainya. Sehingga di sisa hidup Nabi SAW dalam 3 tahun itu kurang lebih bisa mengumpulkan 7.000 hadis. Tapi kalau sudah ada hafal Quran 30 juz, Anda baru juz 30, waktu menghafalnya jangan sama dengan murojaah yang sudah 30 juz. Jadi kalau dia 1 jam, Anda minimal 2 jam. Gitu kan? Kalau ingin ngejar orang pintar, cara belajarnya kan ditambah waktunya kan? Dia belajar 3 jam dalam sehari, Anda 6 jam. Itu yang dipraktikkan Abu Hurairah. Maka beliau keutamaannya satu itu, yang kedua cepat mengamalkan apa yang dipelajari sehingga enggak lupa. Jadi begitu Nabi menyampaikan tentang bersikap bukan cuma humanis, humanis pada manusia, tapi bersikap mulia bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Itu langsung dipraktikkan. Singkatnya bertemu dengan anak kucing liar. Yang ada kucing rumahan, ada kucing liar. Kucing rumahan disebut dengan kittun. Kittun. Diserap ke dalam bahasa Inggris cat, anak kucingnya kitty. Makanya kayak kitten ya, jadi kitty. Makanya Hello Kitty kan kucing rumahan tuh. Ya, jadi bantal, jadi kasurnya, jadi macam-macam gitu. Ya. Jelas ya? Itu kitten, itu kitten itu dari bahasa Arab, kittun. Dari bahasa Arab, seperti sugar, ya, sukar. Itu dari bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian kalau kucing liar disebut hurratun, ha besar. Anaknya disebut Hurairah. Ya, sedang jalan ada dikisahkan ada anak kucing kecil liar kehilangan induknya. Dipraktekanlah ajaran kasih dari Nabi, dibawa itu dirawat-rawat pulang ke rumah, disuapi makannya, kalau dingin diselimuti, kalau berangkat kemanapun dimasukkan dalam jubahnya. Sesekali ketika lewat berpapasan dengan Nabi, keluarlah anak kucing kecil itu, meong, meong, keluar, maka disebut anta Abu Hurairah. Kamu itu sangat sayang dengan anak kucing kecil seperti bapak sayang pada anaknya. Maka sejak saat itulah viral kunyahnya disebut Abu Hurairah. Paham? Nah, silakan. Abu Pipit belum ada tuh ya, yang sayang burung pipit. Masya Allah. Saya sekali berangkat umrah dengan salah seorang perwira menengah di kepolisian. Begitu selesai pulang kita dari haram jalan, beliau tanya, Ustaz, kenapa di sini banyak burung gereja? Saya bilang, izin dan itu mualaf. Ya, kalau pertanyaan tidak butuh dalil kan tidak perlu terlalu serius juga kan? Ya kan? Halo, itu ya. Ya, kembali ke sini ya. Baik. Apa kebiasaan beliau itu ketika masuk kepada awal-awal bulan Dzulhijjah? Ini bukan langsung masuk tanggal 11, 12, 13. Dari sejak awal. Wa kana Ibnu Umar, adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri. Tolong catat. Mereka bahkan sudah mulai keluar masuk pasar-pasar sejak mulai pertama Dzulhijjah, hari 1. Hari pertama sudah mulai keluar pasar-pasar. Apa yang dilakukan? Yukabbirani wa yukabbiran nas. Mereka mulai bertakbir dan mengisyaratkan, membimbing ya orang-orang yang ada di pasar itu supaya tahu itu awal untuk bertakbir. Jadi takbir itu dimulainya ya, disunnahkannya bukan sejak di masuk hari ke-10. Ini hari pertama perbanyak takbir. Sebab Allah memberikan cintanya itu bukan sejak hari ke-10, sejak hari pertama cinta Allah sudah diturunkan. Maka cara mensyukurinya takbir kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, yang punya rumah makan, gitu kan? Yang punya di mall-mall, punya kios-kios. Boleh sejak hari pertama tuh pasang takbirnya. Kalau capek ganti pakai kaset rekam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Pak, belum kan belum kurban? Iya, kurban kan dicari di hari ke-10. Yang aku cari sekarang cintanya Allah. Wow. Itu. Apa dalilnya? Al-Bukhari, topik ke-13. subtopik yang ke-11. Ya, sebelah kanan paling atas paragraf yang kedua. Gitu. Jelas ya? Ini belum banyak diketahui kan? Tahunya kan hari ke-10 aja sampai hari ke-13. Mulai. Ya, biasakan oleh kita takbir, takbir ke rumah, takbir di kantor, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bukan cuma di lisan. Diungkapkan itu supaya sampai ke hati. Ya, jadi manfaat zikir itu ingatnya sampai ke hati. Kalau sudah sampai ke hati, terasa nanti cahaya iman itu. Karena iman itu puncaknya di hati. Ya, pusat iman itu di hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bukan ru'usuhum. Bukan lisanuhum tapi wajilat qulubuhum. Nah, wajilat qulubuhum itu latihannya lewat lisan. Jelas ya? Ah, jadi ini yang ingin saya katakan pertama kali, fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu wa yukabbirun nasu, dan orang-orang ikut bertakbir. Jadi begitu mereka berdua bertakbir, tahu, oh ini mah sahabat Nabi, ini mewarisi ilmu Nabi, pasti ini ada petunjuk dari Nabi. Wa yukabbirun nasu, begitu beliau berdua bertakbir, maka orang-orang ikut bertakbir, masya Allah. Jangan malu itu. Jangan malu, masa beribadah malu. Undang-undang menjamin pasal 29 ayat 2. Ya, dan enggak akan ditangkap polisi. Ya, polisi kalau bisa ikut takbir, TNI ikut takbir, yang muslim-muslim. Ya kan, kita ikut takbir di sunnah. Ya kan? Ya, sesuai dengan tempatnya, bukan lagi upacara hormat Allahu Akbar ya. Disiplin kena. Jelas ya? Nah, pada tempatnya secara proporsional. Tapi ungkapkan ekspresi syukur kita atas cinta Allah yang diberikan itu dengan rasa bangga, bukan dengan rasa malu. Ya, makanya akhwat tuh berjilbab jangan malu, jilbab, jilbab. Negara melindungi. Ya kan? Kemudian juga Quran memberikan apresiasi dan tinggi di hadapan Allah. Antum jangan malu, takbir-takbir kita. Jelas ya? Halo, jelas? Ya. Alhamdulillah. Ya, sejak kita mulai ini. Dan apa yang paling menarik? Wa yukabbirun nasu bi takbirihima, maka orang-orang pun ikut takbir karena takbir keduanya. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilati. Masyaallah. Dan Muhammad bin Ali itu selalu mulai takbir setelah menunaikan nafilah. Jadi di hari, sejak hari pertama itu, kalau sudah sholat fardu, sholat sunnah, sendiri bertakbir. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah dimulai itu. Ya, hari-hari pertama kita mulai banyak bertakbir, silahkan. Masuk kendaraan, ini pulang sini nih. Ya, daripada komen yang gak jelas tuh. Isti takbir. Halo? Dengan? Isti takbir sambil jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cilok pak, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jelas ya? Masya Allah. Ah, jadi ini amalannya ada, dalilnya ada. Agak cepat, agak cepat. Kita minta 5 menit lagi apa? 5 menit ya? Mudah-mudahan sampai. Lebih alhamdulillah. Lalu selain takbir apa kurikulumnya? Satu, saya cepat. Tingkatkan amalan fardu melalui peningkatan amalan sunnah. Tingkatkan amalan fardu melalui peningkatan amalan sunnah. Salat ada yang fardu? Berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa waktu? 5 ya. Ah, nanti setelah salat fardu itu tingkatkan zikir yang tadi itu, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, ya. Yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tambah dengan tahlil la ilaha illallah, ya. Tambah dengan la ilaha illallah. Jelas? Baik. Nah, setelah itu tingkatkan amalan sunnahnya. Sholat ada yang fardu, ada yang sunnah tidak? Mulai sekarang, seperti pernah kita tuliskan sebelum Ramadan, semua jenis sholat sunnah keluarkan sekarang. Dawamkan 10 hari pertama ini. Jelas? Malam ada sholat apa saja yang sunnah? Subuh, kan? Sampai ke pagi, terus ke siang, sampai ke sore. Mahal, karena sholat yang kita tunaikan sekarang ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Ini, maaf ya, butuh ampunan kita nih. Kalau semua orang Islam, khususnya di Indonesia aja, kerjakan dengan benar, jadi orang baik semua. Ya, kalau Anda pejabat, jadi pejabat yang baik. Anda pengajar, jadi pengajar yang baik. Anda rakyat-rakyat yang baik. Kalau semua orang baik, berkah turun. Ya? Baik. Zakat, wajib bukan? Wajib. Kalau wajib, pasti ada yang sunnah. Apa itu sunnahnya? Infak, sedekah. Maka mulai sekarang, coba punya anggaran untuk infak, sedekah. Ya? Jangan diartikan dengan uang saja. Makanan bisa. Ini ada taklim di mana aja, jangan harus taklim di sini. Ya, taklim di tempat lain misalnya, Anda punya kelebihan, atau datang Anda bawa makanan dari rumah misalnya, bagi dengan yang di sampingnya. Ya, walaupun misalnya cuma air satu gelas cup itu ya. Atau misalnya Anda kurma beli berapa 10 ribu dapat misalnya 20 satu-satu dibungkusin dari rumah, enggak apa-apa. Niatkan ikhlas untuk mengamalkan ini. Barangkali cinta Allah itu turun di salah satunya dari 20 itu. Ya. Jangan dilihat betapa mahalnya, tidak. Ya. Ya mulai yang dagang-dagang itu. Niatkan sebagiannya, tapi Anda juga jangan tidak sopan. Pak, Bu, seharusnya untuk 10 hari pertama, dengar enggak tadi Ustaz ceramah? Ya. Baik, ayo yang punya pakaian lebih, yang punya makanan, cari teman-teman dekat, tetangga, kerabat dan sebagainya, bagi. Niatkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini. Jelas? Baik, 3, Quran. Quran, hatam, usahakan hatam ya. Hari ke-10 tuh hatam tuh malamnya. Jadi tinggal bertakbir malamnya. 30 bagi 10 berapa? 3 juz per hari, 3 juz. Bismillah. Ya, gampang kok itu. Ya insyaallah. Kalau mau dalam sepekan bisa. Bahkan 6 hari. Sehari 5 juz. Ya, cara paling gampang gini supaya enggak kerasa, bagi setiap waktu salat. 5 juz dibagi waktu salat berarti sekali waktu salat berapa? 7 juz. Kalau susah bagi 2, sebelum salat, setelah salat. Jadi kalau kita ngajinya begitu, selesai. Insyaallah ya. Jadi kalau misalnya 1 juz itu 141 ayat di Al-Baqarah plus Al-Fatihah, dibagi 2 kan berapa? Sekitar 70-an kan? 70 teman-teman, kalau itu dibagi 70 ayat misalnya sebelum sholat, berapa banyak sih bacanya? Ya kan? Berapa lama bacanya? Ya, kalau 10 ayat itu kita butuh misalnya 2 menit, berarti cuma 14 menit, 15 menit investasinya. 15 menit sebelum sholat, 15 menit setelah sholat. Kalau konsisten seperti itu, untuk 10 hari ini aja, 6 harinya langsung khatam Quran 30 juz. Selebihnya tinggal doa. Jelas? Sholat sunnah sudah, infak sedekah sudah, baca Quran sudah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, baik. Kalau Anda ingin gabungkan semua itu, digabungkan, amar ma'rufnya ada, nahi mungkarnya ada, puasa. Saya ulangi, puasa. Boleh dari sejak hari pertama. Saya ulang, boleh dari sejak hari pertama. Awal Dzulhijjah, kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, terus sampai hari ke-9. Nah, ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan, diperbanyak. Misal hari pertama, kedua, ketiga istirahat, hari keempat puasa. Ya kan? Hari kelima istirahat lagi, 6 istirahat, 7 puasa. Jelas? Kalau tidak memungkinkan juga, maka yang hari-hari terakhir, hari 9 Dzulhijjah. Ya, 9 Dzulhijjah dikenal dengan puasa bersamaan dengan hari Arafah. Jelas? Hari ke-9 Dzulhijjah. Kalau ingin pengantarnya dari tarwiyah, dari 8 ya boleh. Ya, misalnya saya agak berat kalau dari hari 1, maka silahkan incar yang 8 dan 9. 1 sampai 7 kita penyesuaian dulu. Penyesuaian. Kalau mampu dilakukan, apa yang didapatkan? Siyamu yaumi arafata. Ingat, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa yang benar ditunaikan di momen Arafah itu, hari Arafah itu, maka berpotensi menggugurkan dosa setahun berlalu. Dan perhatikan cara menerjemahkannya, awas jangan salah menerjemahkan. Mengampuni dosa setahun berlalu dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Awas ya, awas, hati-hati, jangan salah paham. Mengampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, lalu salah paham, udah diampuni nih setahun yang datang, udah puasa. Oh, udah deh, ikut talim malam Jumat, apa jamaah itu diambil kan. Eh, itu HP orang. Setahun dah investasi. Itu salah. Karena ciri diterima puasanya adalah dengan dia bertobat di situ, diampuni dosa yang sebelumnya. Dan dengan dia bertobat, dijaga, tidak berbuat salah di setahun berikutnya. Terjaga perbuatan dia. Itu maksudnya. Jelas? Baik. Amalan selanjutnya nanti, kurban. Amalan selanjutnya apa? Kurban. Jadi kalau ada anggaran, silahkan. Silahkan disiapkan untuk kurban, kan? Tinggal nanti puncaknya saat menyembeli itu sambil kita bertakbir setelah sholat id dan seterusnya. Pelajaran tentang itu insya Allah kita akan sempurnakan di pekan depan. Ya, pekan depan nanti khusus kita bahas tentang cara menjalani puasa Arafah. Ya, dan puasa-puasa yang kita jalani sekarang. Karena harus ikut kesini skenarionya. Bukan puasa biasa. Halo? Ya? Jadi bukan puasa cuma nahan lapar dan haus, beda, ini beda dengan Ramadan. Beda dengan Senin Kamis. Puasa yang kita lakukan, hasilnya harus ini, mahabbatullah. Sifat birrun itu yang harus diraih. Bagaimana cara menjalaninya? Nanti pekan depan. Pekan depan ya, insya Allah kita bahas. Insya Allah ya. Plus juga dengan kaidah kurban. Hewannya harus seperti apa? Bagaimana hewannya? Apakah menyembelih sendiri atau orang lain dan sebagainya? Termasuk plus fikih tentang Idul Adha. Ustadz, kapan nanti Ustadz Idul Adhanya? Kalau sekarang ada kemungkinan dua hari berbeda, kapan Arafahnya? Pekan depan kita bahas. Sabar, pekan depan kita uraikan kembali ya. Nah, karena itu yang pertama, kalau ingin cepat dipelajari, saya sudah siapkan ini ya, yang buku pedoman praktis Idul Adha ya. Ini dibaca, insya Allah ini bisa memberikan tambahan lebih untuk apa yang kita pelajari. Satu, ini untuk menulisnya. Jadi kalau nanti ada tambahan yang di luar ini tidak saya masukkan, Anda bisa langsung tulis di sini. Yang kedua, izin saya informasikan, teman-teman yang kemarin berkeinginan untuk ikut yang spesial, program yang khusus untuk kurban tahun ini, saya infokan tadi saya tanya tinggal 20 kuotanya. Tinggal 20 itu kurbannya memang bukan untuk daerah biasa, tapi kita tempatkan di tempat-tempat yang khusus. Yang sudah masuk, nanti akan ada Zoom dengan saya akan terangkan. Di kurban Anda atas nama siapa, amalan yang harus Anda lakukan begini, nanti yang Anda akan disembelih di wilayah ini, tempatnya gini, profil masyarakatnya begini, nanti pas ketika akan disembelih akan diinfokan Anda duduk menghadap kiblat baca ini. Nah, jadi nanti ada 20 kuotanya. Ini nanti teman-teman yang masuk ke yakin.or.id itu ya, infonya di situ. Nanti insya Allah akan diinfokan kemudian. Atas nama Ugi 0822-9777-2029. Ya, masuk aja di yakin.org.id ada di situ ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, insyaallah tahun depan masjid pesantren diharapkan dengan schedule-nya selesai. Ya, insyaallah nanti ketika itu selesai ada taklim-taklim khusus bagi yang teman-teman masuk di Mira itu, nanti akan dibuka kelas-kelas yang mungkin akan berlangsung taklimnya di sana. Ya, jadi nanti sambil 3 hari tinggal di sana gratis. Ya kan yang bangun kita semua. Ya, saya enggak punya apa-apa di situ, ya. Saya bukan tipikal orang nyari profit, tidak. Untuk apa? Kita semua kan belajar. Nanti gratis. Ya, cuma nanti untuk makannya kalau mau bekal dari sini silahkan masing-masing gitu ya. Nah, cuma nanti tinggal kita siapkan di sana. Jadi gantian, ya gantian. Sampai jadi semua tinggal nanti anak-anak kita semua yang akan belajar di sana insyaallah. Itu yang kemudian tiga, yang selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir. Insyaallah mulai bulan ini akan mulai kembali dibuka karantina menghafal Quran. Dan sekarang akan mulai luas. Akan mulai luas ya. Kalau kemarin kan kita buka by project tuh. Yang pengen ikut ya dari daerah mana biasanya lewat kepala daerahnya. Insyaallah untuk di bulan-bulan ini ya, dimulai bulan ini akan ada informasi dibuka nanti lagi insyaallah kita akan aktivasikan tempat-tempat kita yang sudah ada di Sukabumi, ada di Bandung, ada di sini juga memulai nanti pendaftaran karantina selama sebulan. Nanti teman-teman yang sudah mau ikut dipersilahkan. Dan itu juga alhamdulillah kita tidak cari untuk profit, itu bukan untuk cari penghasilan dunia, bukan. Itu gratis. Cuma nanti teman-teman kena casnya untuk makan aja dan cuci pakaian masing-masing. Selebihnya Anda bisa menghafal dibimbing oleh 100 musyrif dan musyrifah insyaallah. Ya, silahkan dimanfaatkan. Ini yang bisa saya lakukan. Maafkan saya kalau belum bisa memberikan lebih. Dan mudah-mudahan kita saling mendoakan supaya kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tolong kita semua bersikap tertib, rukun, damai, harmoni dan berikan yang terbaik yang mampu kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Jadi apapun bertindak yang jujur, jadi orang baik dan niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Takbir. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا وارحمنا واهدنا يا الله وخاصة في هذه الأيام العشر من ذي الحجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وإنك غفور رحيم اللهم Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa ta'lim kembali di hari Ahad subuh insyaallah di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai, dan jam 8-nya di Masjid An-Nur Tanah Kusir di hari Ahad nanti insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.